Pada bagian kedua, kajian masa jahiliyah ini, sebelum kita nanti pada bagian ketiga memasuki masalah agama jahiliyah, saya masih akan masuk ke masalah politik dan ekonomi jahiliyah. Kalau kita lihat nasabnya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah dan seterusnya. Pada masa nenek moyang Nabi Muhammad gitu ya, yang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay ini siapa sih? Qusay inilah yang kemudian dipanggil sebagai orang yang pertama kali membangun pondasi kota Mekah. Sebelumnya, sebelum zaman Qusay, artinya kan kalau Qusay ini nenek moyang ke-6 dari Nabi Muhammad. Kalau satu generasi itu kira-kira 20 tahun atau 25 tahun untuk kemudian sampai melahirkan satu generasi yang lain. Maka kalau kita hitung itu mungkin orang ini sekitar 200 sampai 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. 200 sampai 300 tahun lahirnya sebelum lahirnya Nabi Muhammad, kota Mekah itu tidak ada. Yang ada ini Ka'bah di tengah-tengah, gitu ya. Ka'bah di tengah-tengah dan kemudian Ka'bah ini di sekitarnya itu sepi. Ya. Dan Qusay inilah orang Quraisy itu dari mana sih asalnya? Pada masa Nabi Ismail, gitu ya. Daerah Mekah itu kan kosong, tandus. Dan kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa, mudah-mudahan tempat ini dijadikan balada aminah. Apa sih yang terjadi? Karena adanya sumur zam-zam. Dan ditemukan beberapa mata air di sekitar kota Mekah. Jadi gambarannya kota Mekah itu mungkin seperti kota Bandung gitu ya, yang seperti mangkok. Atau kalaupun tidak seperti kota Bandung, ini gambarannya seperti kota Cianjur juga tuh, yang seperti mangkok. Artinya di sekelilingnya banyak bukit-bukit dan ini tidak terlalu tinggi. Kan kalau di Bandung begitu ya, bukit-bukitnya tidak terlalu tinggi, kalau didaki tidak memakan waktu satu hari, artinya setengah hari pun bisa. Nah, bukit-bukit ini memang terlihat tinggi sekali karena rapet gitu ya, tapi aslinya tidak begitu tinggi. Nah, di sini panas dan kemudian karena ditemukan beberapa mata air oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail, merapatlah orang-orang dari suku Jurhum. Mengenai dari mana suku Jurhum ini, kita tidak mendapatkan data, tapi ini kira-kira terjadi 2000 sampai 3000 tahun yang lalu gitu ya. Lama-kelamaan Nabi Ismail mendewasa dan menikah dengan beberapa orang wanita dari kalangan suku Jurhum. Nah, cikal bakal dari Nabi Ismail dengan orang Jurhum inilah yang nanti itu melahirkan orang-orang Quraisy. Suatu ketika, datanglah orang-orang Khuza'ah. Orang-orang Khuza'ah ini datang dengan peperangan. Ya. Orang-orang Khuza'ah ini datang dengan peperangan. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa kemudian suku Jurhum, artinya keturunan Nabi Ismail ini diperangi, ini tidak ada data yang lengkap gitu ya, kenapa? Tapi kemudian karena ini yang jelas, ini dengan peperangan, sumur Zamzam ini ditutup oleh orang-orang Jurhum. Ditutupnya itu dengan harapan di situ tidak ada lagi sumber air yang jernih, karena saat itu satu-satunya sumber air yang jernih sumur Zamzam. Ditutup dengan satu pelat batu gitu ya, ditutup dengan batu dan setelah itu di atas batu-batu itu diletakkan sampah sampai orang-orang tidak tahu kalau itu sumur Zamzam, tadinya sumur gitu. Artinya diletakkan sampah-sampah di atasnya. Nah, sampai di sini gitu ya, kemudian yang berkuasa di situ adalah kaum Khuza'ah. Nah, kaum Khuza'ah ini berkuasa selama ratusan tahun sampai kemudian ada seorang kepala suku. Nah, kepala suku ini punya anak perempuan. Sisa-sisa dari orang-orang Quraisy itu masih ada di gunung-gunung di sekitar kota Mekah. Gitu ya, saat itu nggak ada kota, karena saat itu orang-orang tinggal di tenda atau tinggal di gua-gua kecil pada saat itu yang ada di sekitar kota Mekah. Kontras ya, karena pada saat itu, ya pada saat-saat yang sama, itu di daerah Syam itu peradaban sudah demikian maju. Artinya sudah ada perang, sudah ada apa namanya nabi-nabi gitu ya. Sudah ada apa pemberontakan orang-orang Yahudi, ini sudah di Persia itu ya, sudah ada apa namanya kisah Remus dan Romulus di Romawi, di Persia itu juga sudah ada kisah Raja Darius dan lain-lain. Sementara di Arab Saudi ini cerita benar-benar cerita orang-orang udik gitu loh, ini cerita orang-orang kampung. Keturunan Nabi Ismail ini sama sekali benar-benar dikatakan sebagai orang apa ya, orang gurun gitu. Mereka tinggal di tenda-tenda. Nah, kepala suku Bani Khuza'ah ini punya anak perempuan. Nah, kepala suku orang-orang Quraisy namanya Qusay menikahi anak perempuan ini. Dan memang Qusay ini dikatakan sebagai orang yang menonjol secara pemikiran politik maupun secara pemikiran ekonomi. Nah, Kemudian ternyata melalui pernikahan politik ini, Qusay pelan-pelan bisa mengalahkan dominasi kaum Khuza'ah di kota Mekah. Yang kita bayangkan bukan kota gitu ya. Yang kita bayangkan tentu saja daerah kosong yang isinya cuma tenda-tenda. Tapi pada saat itu bangsa Arab masih suka naik haji ke sana. Tapi enggak ada kota di sana, sepi. Gitu ya. Kegiatan mereka tetap berdagang tapi tidak semaju ini, tidak semaju pada zaman Nabi Muhammad. Nah, sampai di sini gitu ya. Sampai di sini Qusay ini kemudian berhasil mengusir kaum Bani Khuza'ah dan tampaknya pengusiran ini dijalankan dengan sangat apa ya bahasanya sangat sangat rekayasa, bukan dengan jalur peperangan karena kenyataannya kaum Khuza'ah ini masih ada di sekitar kota Mekah yang tersebar kira-kira ratusan kilometer panjangnya. Ini tersebar dari kota Mekah sampai kota Madinah dan jumlahnya itu cukup banyak, gitu ya. Mereka itu menjadi kaum nomaden. Nah, Qusay inilah yang kemudian pertama kali membangun rumah dari batu di sekeliling Ka'bah. Ya. Dan pada saat itu tidak semua saudaranya itu diajak membangun rumah dari batu di sekeliling Ka'bah. Hingga pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad lahir, ini ada dua cabang besar suku Quraisy. Ada cabang Amr bin So'ah, ini yang adanya itu di sekitar kota apa di sekitar gunung-gunung. Ada juga kaum Quraisy lembah. Nah, kaum Quraisy lembah inilah yang kemudian lebih menguasai perpolitikan. Anak keturunan dari Qusay ini ya. Anak keturunan dari Qusay ini yang kemudian salah satunya juga gitu ya, mengisi lembah kota Mekah. Bani per bani ini diletakkan seperti potongan-potongan pizza, artinya ada klaster-klaster, ada kelompok-kelompok apa ya bahasanya, gugusan-gugusan rumah yang masing-masing gugusan ini mewakili satu kabilah, mewakili satu bani. Ya, Bani Taim bin Murrah. Taim bin Murrah ini itu nenek moyang ke-8 dari Nabi Muhammad. Dari Bani Taim itu yang terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari Bani Adi bin Ka'ab, ya, Bani Adi bin Ka'ab itu bin Murrah juga. Ini yang terkenal adalah Umar bin Khattab dan lain-lain. Tapi kemudian kita skip sampai di situ. Qusay ini punya beberapa anak. Nah, di antaranya adalah Abdul Manaf gitu ya. Abdul Dar dan lain-lain. Empat orang anaknya ini itu kemudian berpencar dan masing-masing keempat orang anaknya ini punya perjanjian dagang. Ya, punya perjanjian dagang dengan gitu ya masing-masing dengan masing-masing raja gitu. Tapi perjanjian dagang ini tampaknya diperbarui lagi dan terus diperbarui lagi sehingga makin sempurna ini di masa anaknya Abdul Manaf. Nah, Qusay ini kemudian menyerahkan tampuk pimpinan kota Mekah kepada anak-anaknya, tapi terjadi perebutan gitu loh. Terjadi perebutan sehingga kemudian Abdul Manaf ini memegang kekuasaan kota Mekah, tapi Abdul Dar ini memegang kunci Ka'bah. Gitu loh. Abdul Manaf memegang kedaulatan, artinya memegang kepimpinan kota Mekah. Abdul Dar ini memegang kunci memegang kunci Ka'bah. Jadi di kota Mekah itu pada saat itu enggak ada satu kekuasaan efektif sebenarnya pasca Qusay. Yang ada itu paling kaya atau paling kuat nih jadi yang dijadikan penanggung jawab. Sama kayak di daerah-daerah. Tidak mesti dukuh itu adalah orang yang paling dipegang omongannya, tidak mesti. Ada penguasa di bidang rohani, ada orang yang paling kaya gitu bahasanya. Nah, kemudian gitu ya, orang-orang ini secara berurun-urun gitu ya, secara berturut-turut ini membangun peradaban di sana, gitu ya. Abdul Manaf ini punya anak, ada beberapa anaknya, di antaranya Hashim dan kemudian yang terkenal juga Al-Muttalib, gitu ya. Nah, Hashim ini itu di masa Hashim inilah kemungkinan atau di masa Abdul Manaf tadi itu terjadi peperangan besar, gitu ya, antara Romawi dan Persia. Dan orang-orang tadi memanfaatkan kesempatan, gitu loh. Orang-orang Arab tadi memanfaatkan kesempatan. Empat kelompok di antara mereka itu, gitu ya, itu berpencar ke empat penjuru. Mereka berangkat ke Habasyah, mereka berangkat ke Yaman, mereka berangkat ke daerah Konstantinopel, dan juga kemudian mereka itu berangkat ke daerah Persia. Nah, pintu untuk berangkat ke Syam itu adanya di Daumatul Jandal, dan itu tidak di Palestina, gitu ya. Itu di selatan, itu dekat-dekat Arab Saudi, dan kemudian naik lagi, nyebrang laut, mereka baru sampai ke Konstantinopel. Nah, artinya begini, mereka itu menghubungkan jalur-jalur dagang dunia yang jalur-jalur dagang dunia itu diciptakan oleh bangsa Cina. Dan kemudian sama mereka diteruskan saja gitu loh. Nah, jalur dagang ini kalau kita kita sebut sekarang gitu ya, ini ibaratnya perubahan era. Ini era dagang baru sudah terbentuk gitu ya. Dan kemudian barulah di masa anak dan cucunya Hasyim, ya, di masa anak dan cucunya Hasyim inilah bermunculan unicorn-unicorn. Bermunculanlah para raksasa-raksasa dagang. Yang raksasa-raksasa dagang ini dikatakan punya keuntungan yang sangat-sangat besar. Gitu ya. Walid bin Mughirah, Abu Sufyan bin Harb, Abdul Muthalib bin Hasyim, dan kan termasuk di antaranya Hasyim itu sendiri yang paling kaya, gitu ya. Abbas, ada lagi di antara mereka itu Abdullah bin Jud'an. Ya, yang digambarkan kekayaan Abdullah bin Jud'an ini, dia membiayai sendiri perang Fijar dengan seluruh hartanya. Di antara mereka itu Umayyah, itu juga kaya. Di antara mereka itu Al-Harb bin Umayyah, itu juga sangat kaya, di mana Al-Harb itu bapaknya Abu Sufyan gitu ya. Harb bin Umayyah itu kepala pasukan pada saat perang Fijar. Artinya begini. Ini di antara mereka pada masa Nabi Muhammad itu kecil, ini bermunculan banyak sekali unicorn-unicorn gitu loh. Dan kemudian barangkali di masa Nabi Muhammad itu dewasa dan diutus menjadi nabi, itu mereka menjadi dekakorn. Artinya apa? Itu mereka enggak punya masalah dengan finansial. Gitu loh. Artinya kalau dikatakan mereka itu miskin, enggak juga. Ini mereka kaya banget kok. Sampai kemudian gitu ya, di surat Al-Mudathir dan berbagai macam surat yang lain, surat At-Takatsur, dikecam orang-orang kaya itu karena memang mereka itu terlalu kaya. Tapi kok kekayaan mereka itu tidak bisa mengakibatkan harkat dan martabat orang-orang itu naik gitu loh. Kenapa sih mereka itu kaya? Oke, kaya. Tapi kemudian di mana-mana banyak terjadi penindasan, kecurangan. Apa yang terjadi? Kenapa kemudian okelah mereka berhasil memanfaatkan jalur dagang yang tersedia itu gitu ya, sehingga mereka itu menjadi orang-orang super kaya. Perabotan-perabotan mereka itu emas dan perak. Tanah mereka itu tersebar di seluruh jazirah Arab. Tapi kemudian kenapa Allah itu menurunkan agama kepada mereka? Kenapa yang diturunkan itu bukan raja? Kenapa yang diturunkan itu bukan cuma fakta politik? Kenapa yang diturunkan kepada mereka itu bukan cuma seorang menteri politik? Bukan cuma seorang menteri perdagangan? Atau bukan penguasaan satu kaum kepada kaum yang lain? Tapi kenapa yang diturunkan kepada mereka itu agama? Padahal secara finansial mereka itu sudah selesai. Karena tidak lain tidak bukan, kekayaan mereka itu masih berakibat penindasan kepada orang lain. Maka sebetulnya yang mau saya ketengahkan di sini itu kemudian bagaimana kekayaan-kekayaan mereka itu gitu ya, itu belum bisa menjadi penyebab naiknya atau bangkitnya sebuah peradaban. Maka peradaban itu tidak ditandai dengan bertambah kayanya suatu kaum. Tapi peradaban itu ditandai dengan bertambah beradabnya suatu kaum. Karena sesungguhnya pertambahan kekayaan orang-orang Quraisy itu tidak berakibat naiknya peradaban kaum tersebut. Kira-kira Allah alam bisawab, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian pelengkap gitu ya, dari bagaimana pertambahan kekayaan atau bagaimana dari perekonomian orang-orang Quraisy ini. Kalau mau saya tambahkan lagi gitu ya, orang-orang Quraisy ini perkabilah-kabilah itu pernah terbelah. Ada kabilah-kabilah yang kemudian mengabaikan segala aturan-aturan bisnis. Mereka ini, ya kalau bahasa zaman sekarang gitu ya, ngemplang pajak, menipu orang gitu ya, melanggar perjanjian dan lain-lain. Mereka itu berkumpul di satu himpunan, satu kongsi dagang namanya Hilful Ahlaf. Hilful Ahlaf, ini taipan-taipan gitu ya bahasanya kalau zaman kita sekarang. Artinya, ya apa, aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang humanisnya ditentang semua. Mau merusak lingkungan kayak gitu ya, mau melanggar HAM kayak bodo amat, yang penting dagang. Ini sampai menimbulkan reaksi. Reaksi ini gitu ya, terutama datang dari kaum-kaum yang pada saat itu adanya dari kabilah Bani Hasyim, Bani Taim, dan lain-lain. Hilful Ahlaf itu terdiri dari Bani Makhzum, Bani Zuhrah gitu ya, Bani Makhzum terutama, dan Bani Sahm. Jadi Bani Makhzum itu nanti muncul Abu Jahal. Jadi Bani Sahm ini nanti muncul Amr bin As, di mana bapaknya Amr bin As, Al-As bin Wail itu juga salah satu taipan, salah satu unicorn yang paling besar. Gitu ya, besar sekali. Di mana pada saat itu Al-As bin Wail, Walid bin Mughirah gitu ya, ada Rabi'ah, ada juga Abu Jahal, ada Abdullah bin Jud'an dan lain-lain, ini menjadi taipan. Mereka itu kabilah-kabilah yang hobinya itu merusak. Nah, kabilah-kabilah yang masih baik ini berkumpul di satu kongsi dagang yang lain namanya Hilful Mutayyibin. Himpunan orang-orang baik gitu ya, himpunan orang-orang baik. bagaimana caranya Hilful Mutayyibin ini? Mereka bersumpah untuk membela orang-orang yang dizolimi. Mereka ingin bersumpah mengadvokasi orang-orang yang dijahati oleh orang-orang Hilful Ahlaf tadi. Jadi setiap kali Hilful Ahlaf ini melakukan kerusakan, Hilful Mutayyibin ini memulihkannya. Ini kemudian menjadi ibrah bagi kita, bahwa ketika kita berhadapan dengan bisnis, kita nggak akan bisa memulihkan bisnis itu kecuali juga dengan kekuatan bisnis. Kita kalau berhadapan dengan kekuatan bisnis, kita berhadapan dengan kekuatan dagang, nggak mungkin kita menghadapi itu dengan hanya kekuatan demonstrasi atau boikot. Kita juga harus menghadapi itu dengan kekuatan ekonomi. Artinya, ya sudah, situ punya pedagang, kita juga punya pedagang. Situ punya modal besar, sini juga punya modal besar. Situ menguasai perputaran uang, punya bank dan lain-lain, kita juga punya perputaran uang, kita punya bank dan lain-lain. Situ punya sumber daya, punya pabrik dan lain-lain, ya udah, kita juga punya pabrik, kita juga punya sumber daya. Barangkali itu yang sekarang tidak kita punyai, gitu loh. Sehingga sekarang kita bingung, ini ada negara dikuasai oleh negara lain melalui perdagangan, ya kan? Kita bayangkan misalnya pas sekarang gitu ya, investasi besar di Indonesia itu dikuasai oleh Amerika. Sekarang kita impor gandum itu hanya dari Amerika saja, gitu ya. Dan sekarang gitu ya, kita sekarang masalah kayu, masalah kertas, masalah minyak goreng dan lain-lain itu kita mau enggak mau impor ke Cina, gitu kan? Dan sekarang pedagang-pedagang Cina itu menguasai sebagian besar proyek infrastruktur di Indonesia. Ya kan? Ada pembangunan-pembangunan gitu-gitu kan, ada pembangunan jalan tol, ada pembangunan infrastruktur berupa pembangkit listrik dan lain-lain. Ini dikuasai oleh negara-negara tersebut gitu ya. Melalui kalau Cina itu sekarang mengembangkan jalur dagang namanya investasi One Belt One Road Initiative. Ya, satu sabuk satu jalur. Kan sabuk ini dikatakan membelah bumi gitu ya, mengikat bumi. Nah ini kalau begini, kita nggak akan bisa melawan negara-negara tersebut. Kecuali kita juga punya pedagang yang kompak, yang solid, gitu ya. Contoh, pada tahun 2018, kita dikerjain sama Uni Eropa. Ya, minyak kelapa sawit kita, gitu ya. Minyak kelapa sawit kita itu hanya diimpor atau hanya diekspor, itu ke tiga negara besar. Sisanya kecil-kecil saja. Kemana saja? Cina, Amerika, dan juga Uni Eropa. Nah, Uni Eropa itu kurang lebih minta sekitar 2 juta ton, ya. Saya lupa ton atau liter gitu ya. 2 juta ton ini minyak kelapa sawit mentah, CPO. Nah, tiba-tiba Uni Eropa itu pedagang-pedagang sana itu mengembangkan minyak biji canola dan juga minyak biji bunga matahari. Ya jelas dong, Uni Eropa nggak mau rugi. Akhirnya dengan berbagai dalih bahwa minyak kelapa sawit Indonesia itu merusak lingkungan dan lain-lain gitu ya, mereka itu menyetop permintaan minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan dalih ya mereka itu sudah punya alternatif yang lebih ramah lingkungan, minyak canola dan juga minyak biji bunga matahari. Padahal minyak canola dan minyak biji bunga matahari itu sama tidak efektif. Artinya mereka untuk mengembangkan minyak itu harus juga merusak lingkungan. Kita bingung, tiba-tiba 2 juta ton nggak ada yang beli, akhirnya kita dibeli sama Cina. 500 ribu ton diselamatkan oleh Cina, sekarang harga sawit jatuh rusak. Mau nggak mau, gitu loh. Dan negara kita lagi kelimpungan, itu sebabnya kalau negara itu bergantung kepada dunia dagang, rusak kita, gitu loh. Dan sebaliknya, sekarang misalnya gini, bawang putih itu 94% itu dari Cina. Oke lah, gitu ya. Pemerintah itu menetapkan bahwa importer-importer dari Cina atau perusahaan-perusahaan yang mengimpor bawang putih itu dari Cina ke Indonesia itu harus mendidik dan harus menyediakan benih-benih untuk ditanam oleh petani-petani kita di Indonesia. Tapi kemudian pasokannya ini nggak seberapa gitu loh. Jadi kita butuh 94% harus kita pasok dari Cina. Artinya kalau Cina ini main-main dengan harga bawang putih, habis kita. Ya, artinya kalau importer Cina atau bahkan produsennya dari Cina ini main-main dengan bawang putih, habis kita. Dan bukan cuma bawang putih, gandum. Gandum kita mayoritas dari Amerika. Kalau kita mau bicara mengkritik kebijakan Amerika, mengkritik kebijakan Donald Trump, mengkritik kebijakan dari Yerusalem dan lain-lain, ya ini mau gak mau kita akan kepentok dengan kepentingan bisnis kita, gandum dari Amerika. Terus apakah caranya bisa dengan boikot? Enggak bisa, ini kan masalah kebutuhan kita. Maka emang kita butuh pebisnis juga untuk menangani hal ini, gitu loh. Mau ngomong sekarang kita nggak butuh gandum. Karena sekarang kita bikin bakwan atau indomie saja, gitu kan. Dan berbagai macam produk mie dan kue. Ya, konsumsi kita itu sangat gitu ya, dipenuhi dari gandum. Dan kalau kita mau kritik, dulu zaman kerajaan emang kita bikin ini, emang kita impor gandum nggak? Ya nggak juga. Kenapa? Karena rata-rata konsumsi negara-negara tersebut pada saat itu, makanan-makanannya itu dibuat dari tepung beras atau tepung sagu. Tepung beras atau tepung sagu. Kue-kue tradisional, kue putu gitu ya. kue cucur gitu ya, atau dan lain-lain, itu rata-rata bahan dasarnya tidak impor, ya kan? Tidak impor gitu loh. Kemudian dengan masuknya budaya Cina gitu ya, dengan masuknya juga budaya Eropa melalui penjajahan, kalau budaya Cina itu melalui perdagangan, budaya Eropa melalui penjajahan, lama-kelamaan makanan kita tuh bergeser menjadi makanan-makanan yang membutuhkan gandum, sehingga kita menjadi ketergantungan impor gandum, itu yang jadi masalah. Nah, dan kita kembali kepada konteks Sirah Nabawiyah gitu ya. Hadirnya unicorn-unicorn tadi yang bersatu dalam Hilful Ahlaf maupun Hilful Mutayyibin memberikan gambaran kepada kita gitu ya, bahwa tanpa agama, suatu bangsa tanpa agama, sekelompok pedagang ini akan berlaku zalim kepada orang lain. Gitu ya. Ya, banyak gitu ya contoh kejahatan Hilful Mutayyibin itu, tapi kemudian ini menjadi contoh kepada kita. Apa sih, kenapa Allah itu menurunkan agama pada saat itu banyak sudah bermunculan orang-orang kaya? Pada saat itu kerajaan-kerajaan sudah mapan gitu ya. Pada saat itu kerajaan Eropa, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia sudah mapan, bangunan-bangunan sudah sangat tinggi. Gitu ya, bangunan-bangunan sudah mewah. Pasukannya sudah bagus, sudah mapan gitu loh. Orang-orang Arab Saudi tanpa perlu berperang, mereka itu orang-orang super kaya. Terus kenapa butuh agama? Kenapa di saat-saat semacam itu Allah mengutus Rasulullah? Ternyata jawabannya adalah masalah adab yang tidak bisa dijawab oleh uang. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.